pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 17 Februari 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. TRA ancam boikot pilkada. Banda Aceh dan Jika jajaki bangun ring road. Soal pemekaran, Fadlizon sebut fokuskan pada pembangunan kesejahteraan rakyat dulu. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum tim Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawe, Radio Leuser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim relawan Aceh mengancam akan memboikot atau tidak ikut serta dalam Pilkada 2017 jika pemerintah Aceh tidak segera membentuk komisi bersama penyelesaian klaim. Hal itu disampaikan ratusan massa TRA melalui sebuah petisi yang diserahkan kepada Ketua Komisi 1 DPRA Abdullah Saleh di gedung DPRA kemarin. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Sebelum menyerahkan petisi dan pernyataan sikap ke DPRA, massa juga berkumpul di depan Pengadilan Negeri Banda Aceh sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kedatangan massa ke Pengadilan Negeri Banda Aceh guna mengawal jalannya sidang gugatan penaikan kesepakatan damai MOU Helsinki lantaran belum dibentuknya komisi bersama penyelesaian klaim di Aceh pasca damai. Sidang yang berlangsung sekitar 10 menit itu dipimpin oleh Hakim Ketua Nurmiati. Sidang kemarin diputuskan ditunda dan akan digelar lagi 3 bulan ke depan. Dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, massa berjalan kaki ke gedung DPRA di bawah pengawalan ketat pihak kepolisian. Dalam audiensi itu, disebutkan kedatangan massa TRA ke DPRA untuk menyerahkan petisi kepada pimpinan DPRA terkait desakan TRA agar komisi bersama penyelesaian klaim segera dibentuk. Sudarlun, Pemko Banda Aceh dan Japan International Corporation Agency kemarin mulai membahas kesepakatan bersama pembangunan jalan lingkar atau Banda Aceh Outer Ring Road. Kedua pihak mulai menjajaki kesepakatan agar proyek Ring Road itu dapat dimulai 2016. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Panjang keseluruhan Ring Road mencapai 48 km yang melintasi Banda Aceh dan Aceh Besar. Dengan biaya yang dibutuhkan untuk proyek itu diperkirakan sebesar 3 triliun rupiah. Sedangkan untuk dalam kota Banda Aceh, panjangnya hanya 8,7 km dengan melintasi pesisir pantai Kecamatan Meraksa, Kuta Raja, Kuta Alam, dan Kecamatan Syah Kuala. Khusus untuk Banda Aceh, biaya yang dibutuhkan diprediksi sekitar 800 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, mengatakan, pembangunan ring road itu sangat dibutuhkan di Banda Aceh. Sebab berdasarkan perencanaan, ring road itu akan memiliki ketinggian 5 meter di atas permukaan laut sehingga dapat menjadi tanggul penanggulangan bencana. Sudarlun, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan prioritas Aceh saat ini adalah pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, bukan pemekaran provinsi. Menurut Fadlizon, kalau di daerahnya di kota Bandung dengan penduduk 6 juta jiwa, mungkin pemekaran menjadi prioritas. Beda dengan di Aceh. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Menurut Fadli, misi kunjungan timnya ke Aceh adalah untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan pimpinan DPR RI, yaitu memantau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang usianya sudah berjalan 10 tahun. Gubernur Aceh Zaini Abdullah melaporkan, masih ada 3 turunan UUPA yang belum diterbitkan. Berikutnya ada turunan UUPA yang sudah diterbitkan perlu direvisi kembali karena isinya belum sesuai dengan semangat UUPA. Masalah-masalah seperti itu perlu diinventarisir tim pemantau Undang-Undang Otsus untuk dipertanyakan kembali kepada Presiden dan bagaimana solusi penyelesaiannya. Sementara itu, Kajati Aceh Raja Nafrizal menambahkan, untuk memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan dana Otsus bagi kesejahteraan rakyat Aceh, pihaknya sudah membentuk tim pemantau pengawas pelaksana pembangunan daerah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun masih ingat kasus pembunuhan Syarifah, warga Lebu Masjid Biren pada 22 April 2013. Pelakunya M. Yani bin Hasan pada Selasa lalu ditangkap lagi setelah 3 tahun menghilang. Ia dibebaskan pengadilan negeri Biren pada 2013. Namun pada 2014, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menetapkan hukuman 15 tahun penjara terhadap dirinya. Dari Loksmawe, Jafarudin melaporkan. Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Biren, Tarmizi mengatakan, M. Yani ditangkap di kawasan Bukit Cerana, Kecamatan Simpang Mamplam. Dalam penangkapan itu, tim Kejari Biren dibantu oleh aparat Polsek Samalanga. Walaupun putusan kasasi sudah lama diterbitkan MA, Tarmizi mengatakan pihaknya bersama aparat kepolisian baru berhasil menangkap M. Yani 2 hari lalu. Sebab sejak dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Biren pada tahun 2013 silam, M. Yani menghilang dari Biren, bahkan sempat mengganti namanya. M. Yani diketahui berada di Pekanbaru dan sempat pulang ke rumahnya, namun saat dicari tidak ditemukan. Sudarlun, pakaian dan kopi dominasi pengiriman di Banda Aceh yang dikirim ke luar daerah. Rata-rata daerah yang dituju untuk pengiriman kedua barang tersebut yaitu Jakarta dan Bogor. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Manajer GNT Express Banda Aceh, Robi mengatakan, hampir setiap hari pengiriman didominasi kedua barang tersebut karena merupakan ciri khas dari Aceh. Sementara pengiriman lainnya juga ada seperti cindramata, alat elektronik, dan tanaman. Ia menambahkan setiap pengiriman barang akan dijemput dan diantar ke tempat. Dikatakan Robi, pengiriman barang tidak hanya berlaku untuk seluruh Indonesia, namun juga berlaku di dalam kota. Ia juga menyebutkan nomor hotline bebas pulsa 0800100188 untuk antar jemput barang. Sudarlun, iring-iringan bantuan dijadwalkan untuk dikirimkan ke daerah Suriah yang dikepung, kata utusan PBB Staffan de Mistura. Ia mengatakan hal itu akan menjadi ujian bagi pihak-pihak yang berperang, apakah memang berkeinginan untuk membiarkan pasokan kemanusiaan masuk. BBC Indonesia melansir. Salah satu daerah yang dijadwalkan menerima bantuan adalah kota Madaya, tempat sebagian penduduknya sekarat karena kelaparan. Negara-negara dunia minggu lalu sepakat mencari cara bagi penghentian permusuhan di Suriah dan peningkatan serta penyebaran pengiriman bantuan. Pemerintah Presiden Bashar al-Assad sebelumnya menyetujui pemberian akses kemanusiaan terhadap 7 daerah yang dikepung, baik oleh pasukan pemerintah maupun kelompok pemberontak. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 17 Februari 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudaralun, wassalam.